Raja. Salam bolo biju, komat edane. Mila di rekod. Wasik. Sesal untuk Nela lover semuanya. Kita goyang-goyang bareng lagi, bro. Oke, coy. Ya, iya dong. Buat banget.